pertama aku merasakan serba salah bila di depan dirimu. Entah mengapa aku begini, wajahmu selalu terbayang-bayang. Sehari saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ini jumpa kamu. Kerinduanku semakin mendalam, cintaku padamu semakin membara. Bila malam sudah subscribe belum nih channel YouTube-nya Lion Music? Jangan lupa aku tunggu ya. Subscribe ada di bawah nih.